Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa huwa waliyus salihin, wa huwa alladhi yu'allimuna wa yu'allimul bayan wa yu'allimul insan ma lam ya'lam. Dalam pertemuan kali ini kita akan menyampaikan surat Ali Imran ayat 187. Mudah-mudahan bagi pendengar yang setia di mana saja Anda berada, yaitu melalui siaran Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi penyejuk keimanan kita, langkah demi langkah, detik demi detik kita lakui. Untuk itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wa ra'a zuhurihim wa ashtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi Alkitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima. Firman Allah ini, yaitu kita mengetahui banyak janji-janji yang sudah diberikan Allah kepada para nabi-nabi untuk beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan firman Allah, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa yang aku berikan kepadamu berupa Alkitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 81. Tapi walaupun begitu juga, ketika Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab, yaitu terutama yang ditujukan sini adalah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang ahli kitab, selalu mendustakan. Mendustakan artinya mereka tidak mau memberitahukan kepada orang-orang lain bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab Tauratnya tersebut. Berusaha mereka menyembunyikannya. Itulah Allah mengambil janji. Mana katanya kamu ingin menjelaskan, ingin menerangkan kepada seluruh umat manusia ini, kepada kaum Nabi Muhammad yang akan datang ini. Jangan wala taktumunahu, jangan engkau sembunyikan hal itu. Ketika mereka diingatkan seperti itu, malah mereka mengambil sikap yang mana jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka sepertinya membuang janji mereka itu, wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka. Sungguh satu hal yang tidak pantas dilakukan oleh manusia. Karena kalau kita meyakini bahwasanya Allah itu sudah memberikan nikmat yang begitu tidak dapat kita hitung, begitu bagusnya nikmat itu, tidak pantas kita melakukan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ini tidak berdasarkan. Ini marah orang Yahudi itu adalah akibat dari hawa nafsunya yang selalu mengontrol kehidupannya demi kehidupannya. Ibaratnya begini, ketika kita marah, kadang-kadang kita akan melakukan suatu pekerjaan yang refleks, yaitu ada yang ada di buku yang di hadapan kita ini kadang-kadang kita buang ke belakang. Itu menampakkan bahwasanya kebencian kita dengan hal sesuatu yang kita lihat tersebut. Begitu juga orang Yahudi. sangat benci dia dengan apa yang sudah ada di dalam kitab mereka itu yang menyatakan bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW, tapi berusaha mereka menutup-nutupinya. Bahkan lebih daripada itu, Allah berfirman, washtarau bihi tsamanan qalila. Jadi ini kan terbalik sebetulnya. Lalu artinya mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Kenapa dikatakan harga di sini? Uang, tsamanan. Sebetulnya uang itu adalah modal untuk membeli barang dagang, tapi ini kebalikannya, barang dagang sebagai harga tersebut. Itu kan suatu yang tidak logik atau yang tidak masuk akal bahwasanya orang mereka jadikan harga itu sebagai barang dagangan mereka. Makanya ini adalah awal dari kesalahan dari logika jual beli tersebut. Karena pada asalnya harga adalah sebagai alat pembeli. Jadi asal masalahnya adalah bahwa sifat-sifat Rasulullah telah ada pada mereka di dalam Alkitab, namun mereka memungkirinya. Bahkan mereka menjual kitab itu, menyampaikan dengan menjual yang lebih rendah daripada itu. Inilah sikap-sikap orang yang selalu yang tidak mengindahkan syariat Allah. Makanya Allah berfirman dalam akhir itu, fabi sama yastarun, sungguh buruk tukaran mereka itu yang mereka terima. Jadi inilah yang dilakukan bagi orang-orang, seakan-akan dia melakukan seperti itulah yang terbaik, itulah yang terhebat. Padahal disitulah bentuk kenistaan mereka, bentuk wujud asli mereka yang seburuk-buruk mereka. Tapi itu merupakan kesyukuran juga bagi kita, agar kita mengetahui itulah sifat-sifat yang sesungguhnya yang buruk itu, sehingga kita dapat menghindarinya, sehingga kita tidak terjerumus di dalamnya. Untuk itu mungkin nak bisa ditambahkan lagi oleh Ustadz Ardiansah atau Ustadz Perdana, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, jika kita melihat kembali kepada ayat ini, menurut saya ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Artinya sifat seperti ini, yaitu sifat memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, atau katakanlah meremehkan dan tidak memperdulikan firman-firman Allah, itu juga terjadi di kalangan kaum muslimin atau orang-orang yang mengaku dirinya Islam itu sendiri. Betapa banyak kita melihat saat sekarang ini orang yang menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang halal dengan hanya berdasarkan logika berpikir mereka atau sesuatu yang mutabak, sesuatu yang sudah tersebar dan diikuti oleh masyarakat. Bahkan kalau kita melihat saat sekarang ini, ada kecenderungan yang terjadi di kalangan akademisi ataupun di kalangan orang awam untuk menjadikan apa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat itu sebagai suatu hukum yang itu lebih kuat pula daripada maqala Allah wa maqala Rasul. Ya. Dan ini mungkin kita melihat sekarang ini banyaknya perkembangan pemikiran tentang pluralisme agama, bahwa setiap agama itu benar misalnya, atau pemikiran bahwa tidak hanya orang Islam yang berhak untuk masuk ke dalam surga, tetapi setiap agama dan orang yang berbuat baik itu sekalipun dia tidak pernah bersyahadat, dia akan juga berhak untuk masuk ke dalam surga. Ini kan artinya mengenyampingkan banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala, seperti surah Al-Ikhlas. Tentu dengan pemikiran pluralisme agama ini tadi, tentu akan bertentangan dengan surah Al-Ikhlas, begitu juga bertentangan dengan surah Al-Kafirun, dan bertentangan dengan firman-firman Allah di banyak tempat di dalam Al-Quran. Dan begitu juga orang yang melakukan jual beli riba, atau orang-orang yang menghalalkan riba, begitu juga orang-orang yang menghalalkan perkawinan sejenis, laki-laki kawin dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan. Ya, ini termasuk orang fanabadzuhu wa ra'azuhurihim washtaru bihi tsamanan qalila, dan ada pula orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dengan harga yang murah, sehingga dia berani menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat sekarang ini ada sebuah tulisan yang saya baca di internet, ada yang sekarang orang yang memfatwakan bahwa boleh memakan daging anjing bagi seorang muslim karena tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Dan ada juga orang-orang yang karena apa? Karena dia hanya ingin kata kalau dilihat dalam tulisan itu bahwa kalau sangat tendensius sekali dan sangat jelas sekali bahwa apa yang dilontarkannya itu hanya semata-mata ingin mencapai popularitas. Bahkan berani ya, sekali orang mengatakan seperti itu. Iya, ya, bahkan sekarang itu ada istilah khalif tu'raf, ya, menjadi berbeda akan supaya terkenal. Supaya terkenal. Ya, jadi banyak sekarang ini kalangan katakanlah mungkin dalam tanda petik cendekiawan-cendekiawan muda muslim atau ustaz-ustaz muda yang ingin cepat tersohor dan terkenal, ya, sehingga dia berani mengeluarkan katakanlah semacam fatwa atau semacam kata-kata yang itu bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata mengikuti hawa nafsu. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang bagaimana nasib seorang cendekiawan, nasib di akhirat nanti. Ceritanya begini, hadis Rasulullah ini, bahwa nanti pada di hari akhirat ketika dihisab, maka seseorang itu setelah dihisab ternyata masuk ke dalam neraka. Akhirnya dia mengatakan, "Wahai Allah, aku adalah orang yang selalu belajar, sedangkan orang yang belajar itu akan berada di jalan Allah, mendapatkan pahala syahid, pahala yang sangat besar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ketahuilah, engkau belajar bukan karena ingin menuntut ilmu karenaku," kata Allah, "akan tetapi engkau belajar karena hanya ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu." Kemudian masuk ke dalam neraka. Kemudian ada yang kedua, orang kaya yang selalu mendermakan hartanya. Akhirnya setelah dihisab oleh Allah, orang ini masuk juga ke dalam neraka. Akhirnya dia protes, "Wahai Allah, aku selalu mendermakan hartaku selama hidup di dunia." Kata Allah, "Engkau memang seorang dermawan, akan tetapi engkau mendermakan harta bukan karena ingin membantu orang lain, tapi hanya karena ingin dipuji oleh orang lain." Akhirnya yang kedua ini pun masuk ke dalam neraka. Yang ketiga adalah orang yang beramal, dia selalu melakukan amal saleh. Akhirnya dihisab oleh Allah dan ternyata juga akhirnya neraka. Kemudian dia protes, "Wahai Allah, aku sudah banyak melakukan tindakan kebajikan, tapi kenapa masuk juga ke dalam neraka?" Akhirnya kata Allah, "Apa? Engkau melakukan kebajikan bukan karena ingin bermanfaat kepada orang lain, tapi hanya karena ingin dikatakan baik oleh orang lain." Akhirnya ketiga-tiga ini masuk ke dalam neraka. Ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita, bahwa ternyata di dalam kehidupan dunia ini kita harus hati-hati benar. Kalau salah-salah langkah, maka seluruh yang kita lakukan itu tidak akan ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu benar ketika Allah mengatakan, "Fa bi'sa ma yashtarun," sungguh sangat buruk sekali apa yang mereka lakukan, karena ternyata mereka menyangka mereka melakukan kebaikan, tapi ternyata Allah lebih mengetahui kebusukan yang ada di dalam jiwa mereka. Begitu ya. Ya. Begitu bagus cerita-cerita itu tadi, yaitu cerita dalam sebuah hadis yang panjang yang menjelaskan yang mana intinya semua yang dilakukan itu sebetulnya hakikat sangat mulia, tapi begitu mereka tidak niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur semua segala yang dilakukannya dengan usaha-usaha keras waktu di dunia. Karena Allah bukan melihat dari pekerjaannya, tapi melihat dari ketakwaannya. Ya. Sebagaimana terjadinya Qabil dan Habil tersebut, bukan dilihat dari korbannya. Korbannya tersebut, tapi melihat bagaimana ketakwaan seorang itu bila melakukan sesuatu kebaikan. Apakah memang betul didasari oleh karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ketika tidak, itulah termasuk kita terhadap fanabazuhu wara'adzuruhim. Seakan-akan kita membelakangi ayat Al-Quran itu. Sudah jelas dalam Al-Quran, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Ardiansah tadi, ada yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Sudah terbalik. Khalif tu'rab, yang ingin tampil beda supaya dikenal. Begitu. Itu dalam Islam istilahnya as-suhrah haram. Jadi orang yang ingin mencari popularitas itu haram. Kenapa haram? Karena tidak didasari sama sekali karena ketakwaannya kepada Allah. Lari dari manhaj. Begitu lari, disitulah kita mengalami kehancuran. Makanya Allah mengatakan, washtarau bihi samanan qalila. Mereka lebih mau menukar kepada hal yang lebih hina lagi. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengatakan dalam firman-Nya supaya kita tidak terbuai dalam segala hal-hal yang mana bentuknya itu yang dapat menggiurkan kita sehingga menggoda kita sehingga kita jauh dari Allah. Itulah gunanya firman-firman Allah ini, supaya kita terus kokoh, terus tetap pendirian untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu kita simpulkan bahwasanya orang-orang yang menjual ayat ini pada dasarnya adalah sebetulnya kalau ada yang tahu ayat Al-Qur'an itu sudah jelas hukum-hukumnya, tapi dia masih memberikan fatwa yang lain demi mencari keuntungan. Disitulah arti sesungguhnya orang-orang itulah yang menjual ayat-ayat Allah karena untuk kepentingan dunia. Hanya sebetulnya itu hanya sementara, tidak kekal, tidak utuh. Hanya ajaran Allah lah yang lebih kokoh karena kita akan merasakan nikmatnya ketika kita berada di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang beriman. Amin. Bekerja dapat menikmati segala amal kita di akhirat kelak nanti. Kami dari tim Al-Azhar, saya Fazrul Haq dan bersama saya Haji Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansah. Kami mengundurkan diri dan mohon maaf segala kekurangan dari kami dan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Al-Azhar.